indah gemula. Jilbab busana muslim memancarkan kesucian. Bila ikhlas adik memakai, pahala pun engkau dapatkan. Bila ikhlas adik memakai, pahala pun engkau dapatkan.